Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'af. Faya ibadallah usi nafsi wa iyaakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah saudara-saudariku dan Mirsa Khair TV di mana pun anda berada. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita dan alhamdulillah telah menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Demikian kita mendoakan saudara-saudari kita, semoga yang belum mendapatkan cahaya iman sampai dengan hari ini diberikan kekuatan oleh Allah, disentuh jiwanya untuk bisa menerima hidayah Islam sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula barangkali teman-teman sekalian, ada orang yang sudah beriman tapi belum tergerak untuk menunaikan amal soleh. Kita pun tidak luput untuk mendoakan saudara-saudari kita supaya mereka juga dilembutkan hatinya oleh Allah untuk bergegas menunaikan amal soleh sebagai bekal pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pertemuan kita di sesi kali ini dengan meneruskan bahasan tentang topik As-Sunnah An-Nabawiyah, kegiatan harian Nabi SAW atau aktivitas keseharian Nabi SAW yang mungkin kita bisa kemudian keluarkan dari mulai beliau bangun tidur sampai dengan tidur kembali untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Itu yang diamanahkan oleh Al-Quran, yang pertama sebagai bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tersebut dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, pada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan cara mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi. Tuntunanku kalau dalam konteks Nabi SAW. Jadi ketika anda kemudian mengatakan cinta kepada Allah, maka di antara pembuktiannya, dan cinta itu selalu bersanding dengan pembuktian. Cinta seorang lelaki pada perempuan, maka dibuktikan dengan pernikahan. Dimulai dengan ta'aruf, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kemudian dilangsungkan pemberian lamaran dengan cara yang terbaik, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lalu dilanjutkan ke jenjang pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Jadi kalau ada seorang pemuda mengatakan pada perempuan, aku cinta, aku cinta, aku cinta, tapi tidak pernah cinta itu dituliskan dalam buku nikah, maka itu bukan pembuktian dalam cintanya. Hanya kalimat-kalimat manis saja menghadirkan angin surga, tapi tidak masuk ke dalamnya. Nah, demikian pula apalagi kalau cinta kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya selalu butuh pembuktian. Nah, buktinya apa? Langsung Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Buktinya, buktikan itu semua dengan mengikuti tuntunan Nabi. Maka ketika Anda mengikutinya, dibalas oleh Allah, yuhibbukumullah. Maka Allah pun akan balas mencintai. Nah, kaidah saling cinta, kalau sudah kemudian dicintai, maka apa yang terbaik pasti akan diberikan. Ya, Anda seorang suami, jika benar mencintai istrinya, maka yang terbaik dari suami akan diberikan kepada istrinya. Demikian istri jika mencintai suami, maka yang terbaik dari istri akan diberikan pada suaminya. Demikian orang tua ketika mencintai anaknya, maka segala yang mampu diberikan akan diberikan. Walaupun mungkin pengorbanan yang paling dalam. Nah, Allah ketika mencintai seorang hambanya, dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan adalah yang terbaik bagi hambanya. Apa di antara sekian pemberian Allah yang paling baik itu? Ternyata bukan dunia, bukan karir, bukan kedudukan, bukan harta yang melimpah, tapi yang terbaik itu adalah ampunan dari dosa. Karena itulah kemudian Allah mengatakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan ciri orang yang diampuni itu, maka dia akan terjaga dari dosa. Jadi kalau Anda ingin melihat kekasih Allah berjalan-jalan di muka bumi, itulah orang-orang yang menjaga tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dari perbuatan dosa. Nah, orang yang menjaga kebersihan disebut dengan nazif. Kebersihan disebut dengan nazafah. Kalau kebersihan itu diteruskan sampai ke ujung jiwa, sehingga hatinya pun bersih. Bukan cuma pakaiannya yang bersih, tapi hatinya bersih. Karena hatinya bersih ini, kemudian mengalirlah dari hati ini ke seluruh anggota tubuh untuk mengerjakan yang bersih-bersih. Tatapan matanya bersih, ya, lisannya bersih. Maaf, tangannya bersih dari menyentuh yang kotor. Kakinya melangkah kepada hal-hal yang bersih. Segala yang bersih dalam bahasa Arab disebut dengan toharah. Orangnya disebut dengan tahir. Orang yang menjaga supaya dirinya bersih luar dalam disebut dengan mutatahir. Jamaknya mutatahirin. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, diampuni dosanya, maka berubah sifatnya menjadi mutatahir. Jamaknya mutatahirin. Karena itu dalam Al-Quran, kalimat mutatahirin selingkari disandingkan dengan orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa. Kembali pada kebaikan, disebut dengan tawab. Jamaknya disebut dengan tawabin. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang terbiasa memperbaiki diri, kemudian menjaga kesucian dirinya dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan cara paling cepat untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, maka cara terbaik, ya kata Allah, ikuti kehidupan Nabi SAW dari mulai dicontohkan bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ya. Bahkan jika Anda bisa melakukan itu, maka dalam hidup kita akan diberikan keteladanan yang terus berlangsung sampai generasi berikutnya. Keteladanan satu sisi disebut dengan kudwah. Keteladanan yang menyambung disebut dengan uswah. Maka turun Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan pada kepribadian Rasulullah. Allah tidak menyebutkan Muhammad. Dalam Al-Quran ada nama Muhammad, ada Nabi, ada Rasul. Itu berbeda. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ke-3 ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Jika disebutkan nama Muhammad, itu menyentuh pada kepribadian nilai kemanusiaannya dalam bentuk hubungan sosial. Beliaulah orang yang sangat tawadhu, beliau orang yang sangat jujur, beliau orang yang sangat pemaaf, beliau orang yang sangat penyayang dengan makhluk, tidak hanya manusia. Bahkan hewan pun kemudian disayang, tumbuhan pun kemudian diberikan perhatian. Jika hubungannya dengan Allah, maka itu disebut dengan Ahmad. Quran surah ke-61 misalnya ayat yang ke-6, As-Saff itu. Ya, birasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad namanya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita ingin ambil bukan sisi kemanusiaannya, tapi misi risalahnya. Kalau kemanusiaan, manusianya bisa meninggal. Tapi kalau risalah, walaupun manusianya meninggal, tapi misinya akan terus abadi sampai berakhir kehidupan ini. Maka yang paling indah ayatnya mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah, bukan fi Muhammad. Ya, kalau fi Muhammad berarti saat Muhammadnya hidup, sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat, belum tentu kita dapatkan itu. Tapi ketika mengatakan fi rasulillah, maka yang dimaksud Rasulullah itu ketika misi risalah, misijnya melekat pada pribadinya. Jadi yang ada itu pesannya, risalahnya. Ya, bukan hanya sekedar pribadinya. Artinya Allah ingin mengatakan, kalau ada orang yang mengikuti risalah Nabi, tuntunan Nabi, maka di setiap masa pun tidak akan dibatasi oleh hidupnya masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal, diikuti tuntunannya, jadi teladan lagi. Jadi teladan lagi, jadi teladan lagi. Demikianlah Anda temukan setiap yang bersentuhan dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Apakah hidup di masa Nabi? Apakah hidup setelah Nabi? Apakah jauh hidup setelah Nabi wafat? Orang itu pasti akan menjadi teladan dalam kehidupan. Bukankah Abu Bakar menjadi teladan? Bukankah kemudian Umar jadi teladan? Bukankah kemudian Uthman jadi teladan? Bukankah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an menjadi teladan? Bukankah Imam Asy-Syafi'i yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad jadi teladan? Bukankah Abu Hanifah sebelumnya, Imam Malik, setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal jadi teladan? Nah, jadi, kalau Anda ingin jadi teladan dalam semua lini kehidupan, maka dan dicintai oleh Allah, terjaga dari perbuatan dosa, di antara pilihannya mengikuti tuntunan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pilihan yang pernah kita bahas di awal jumpa, dan kita telah bahas dari sejak bagaimana cara bangun tidur. Dari mulai duduk terlebih dahulu, ya, didapatkan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369 itu. Kemudian setelah itu mengusap sebagian dari bekas ngantuknya. Setelah itu membaca, kemudian di akhir ayat surah Ali Imran, yang 11 ayat terakhir, yang tadi terakhir sempat kita dengar dibacakan oleh saudari kita. Kemudian setelah itu, baru berdoa. Doa bangun tidur terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 181, ya, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, atau juga dikenal dengan Jundub bin Junadah yang telah kita bahas itu. Setelah itu kemudian, thumma dhahaba ila shinnin mu'allaqah, pergi ke tempat untuk berwudu, tempat tertutup, fatawadha, kemudian berwudu. Kalau kemudian terkait dengan, mohon maaf, ya, hubungan suami istri atau semacamnya, kemudian mandi terlebih dahulu dengan mandi besar, lalu menunaikan sholat tahajud, sudah kita bahas sampai dengan topik di situ. Setelah itu menunggu waktu fajar tiba dengan menunaikan banyak-banyak istighfar atau bermohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita telah berhenti sampai di situ. Jika Anda pun mengamalkan sampai situ saja, dalam materi kita yang telah lalu itu, maka Anda kalau komitmen mengamalkan sampai di titik pertemuan kita yang tempo lalu, kemudian Anda wafat misal dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajalnya, maka Anda akan diberi jaminan langsung oleh Al-Qur'an akan masuk surga ke level tingkat 2 yang paling indah paling minimal, yaitu taman surga. Taman surga ini semua kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Indah, ya. Itu ada di Qur'an surah ke-51 ayat 15 itu sampai dengan ayat ke-18 ya. Itu amalan yang telah kita bahas pertemuan lalu. Ini tidak main-main. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada sementara orang takwa akan tinggal di taman surga. Apa keindahan taman surga itu? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Semua kenikmatannya akan langsung diberikan oleh Allah. Ya, jadi ada surga-surga level di bawahnya. Kalau Anda mendapatkan kenikmatan pengen minum misalnya, itu yang mengantarkan pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki diantarkan oleh bidadari surga. Ya, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga yang cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Dimala ainun ra'at, enggak pernah kelihatan di bumi. Ya, jadi jangan bayangkan melihat saya pangeran surga, bukan. Ya, jauh itu, jauh. Seperti Anda melihat istri Anda pun bukan bidadari surga, ya. Yang paling cantik di dunia mungkin, walaupun cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak kata orang gitu kan. Nah, tapi surga lain, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Gak pernah terdengar kisahnya dan tidak pernah terlintas di benak. Sekarang Anda melamun saja, gak akan seperti itu. Jauh. Nah, itu kalau dia bawakan minuman saja, bi akwabi wa adariqa wa ka'sim min ma'in. Jadi kalau dia bawa minuman, gak akan ada seperti ini. Apalagi mereknya Akhir TV, mustahil. Ya. Yang ada itu lapisan-lapisannya emas. Ada mutiara yang berkilauan, indah sekali. Itu baru surga biasa. Surga biasa yang standar. Ya. Ini bukan. Ini levelnya tinggi sekali. Langsung Allah yang berikan. Dan dia mendapatkan kenikmatan luar biasa. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Amalan orang ini saat di dunia. Nah ini teman-teman ya, ini sebentar sedikit saja. Di saya selalu mengatakan begini. Kalau Anda menginginkan untuk masuk surga, maka perlu diperjelas spesifik surganya. Seperti pernah kita bahas dulu. Ada 4 jenis yang paling utama itu. Bersama dengan Nabi, Quran surah 4 ayat 69. Di taman surga, Quran surah 51, ayat 15, kalau mau diteruskan sampai ayat 23-nya. Kemudian surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga, ayat 133, amalan jadi 134. Atau yang paling standar, Quran surah kedua, ayat 25. Yang penting surga aja, ya, dengan kenikmatan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, kalau Anda ingin masuk surga, perjelas dulu. Di cara beramalnya begini, cara beramalnya. Saya seringkali melihat orang ketika hidup dalam kehidupan dunia ini, dia tidak punya visi akhirat yang baik. Muslim ya, tidak punya visi akhirat yang baik. Belum sempurna, hanya sebatas keinginan sampai ingin masuk surga aja, surga. Tapi ini gak diturunkan. Karena tidak diturunkan, di surga itu kan begini rumusnya. Kalau Anda ingin masuk surga, kuncinya cuma dua. Cuma dua. Kunci itu didapatkan di Quran surah kedua ayat 25 paling kanan sebelah atas. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu, satu iman, wa amilus shalihat, kedua amal saleh. Amal saleh. Cuma dua. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Dan kemudian dia buktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh dua ini. Nah kalau dia mengerjakan dua ini, ingat ya, ingat baik-baik. Perhatikan kaidahnya. Amal saleh itu amal menjadi saleh kalau dilakukan dengan iman. Maka kalau ada orang bukan beriman mengerjakan perbuatan, perbuatan itu tidak didasari dengan iman, walaupun baik, gak bisa disebut amal saleh. Ingat baik-baik ya. Jadi amal saleh itu menjadi saleh kalau dilakukan dengan iman. Karena iman dibagi, amal dibagi tiga nanti. Amal biasa, amal nih. Kemudian amal saleh, yang ketiga amal salah. Nah, istilahnya sayyi, su, ya, su, sayyiat. Jadi ada amal-amal biasa. Amal biasa ini amal yang standar. Dia baik dalam pandangan manusia, tapi tidak dikerjakan dengan dorongan iman. Baik, mohon izin ya, maaf. Ini saya misalnya, saya memiliki minuman di sini. Kemudian ada orang haus, saya berikan minumannya. Baik tidak? Baik, amal namanya, perbuatan. Tapi kalau yang saya berikan ini, saya dorong dengan niat karena Allah. Karena Allah perintahkan untuk berbagi. Bismillah saya berikan karena Allah. Ketika ada iman mendorong kita untuk berbuat baik, maka amal ini berubah dari amal rutin biasa menjadi amal soleh namanya. Jelas di sini? Baik. Kemudian saya kasihkan misalnya, bismillah saya lakukan karena Allah. Saya berikan. Baik. Jadi amal apa namanya? Ah, belum tentu kalau yang saya kasih minuman orang juga, bukan minuman saya. Ah, maka itu namanya amal salah. Jelas di sini? Ah, jadi yang saya ingin maksudkan, jangan Anda sifati perbuatan orang yang belum beriman ketika baik disebut soleh, tidak. Bahkan dalam Al-Quran, baik itu nanti ada lima nama. Ada Tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Ada Khair, Quran surah 3 ayat 110. Ya, ada Ma'ruf, Quran surah 3 ayat 104. Ada Ihsan misalnya, Quran surah ke-46 ayat 15. Ada Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Itu berbeda. Ya, jadi, saya ingin tunjukkan bahwa saat Anda ingin ke surga, pertama kuncinya adalah iman, buktikan iman dengan mengerjakan amal saleh, amal yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Allah, benar caranya. Nah, ini standar. Standar. Tapi visi yang paling bagus adalah, lihat baik-baik. Nah, ketika seseorang ingin ke surga, kerjakan. Dorong iman, kerjakan amal saleh. Rinciannya apa? Banyak. Setiap Anda menemukan kalimat iman, pasti setelahnya amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baik. Detailnya apa Ustaz? Detail amal soleh itu. Kalau cuma dibuat amal soleh, amal soleh, amal soleh, gimana? Istri saya namanya amal, saya soleh. Kan? Kalau disatukan amal soleh. Nah, apakah seperti itu dari nama? Bukan. Maka Anda setiap menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, maka kalimat setelahnya itulah amal soleh. Sebagai detailnya. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Quran surah kedua ayat 3. Nah, setelah kalimat iman, ada amalan setelah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat itu amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu amal saleh. Infak. Jadi kalau Anda berinfak itu masuk amal saleh. Nah, ini ada kotak tadi saya lihat ya. Jalan-jalan itu bukan mobil-mobilan tuh ya. Itu kotak infak. Jalan-jalan nah itu bagian amal saleh. Wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an itu amal saleh. Nah. Misal puasa Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kumus siam. Jadi sebelum kutiba alaikumus siam, iman dulu, setelah itu puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu bagian dari detil amal saleh. Nah, jadi kalau orang punya visi ketika dia ingin masuk surga, ini yang paling standar nih, yang paling standar. Visinya adalah saya ingin ke surga, iman sudah punya, alhamdulillah tinggal mengumpulkan amal saleh. Maka orang cerdas ketika dia ingin mencari bekal ke surga, dia akan kumpulkan semua amalan ini, dia bikin kurikulum kehidupan. Saya pengen ke surga, ini surga yang biasa. Ini standar ya, ini yang paling standar. Artinya kalau Anda tidak memiliki visi ini, maka standar kehidupan kita sebagai ahli surga belum masuk itu. Belum masuk standar sebagai penghuni surga. Masih gamang. Masih ingin, baru punya keinginan, belum punya kemudian tekad untuk bisa mewujudkan dia. Coba cek. Maaf ya. Sesungguhnya standar ahli surga itu, kalau sudah tahu amalan-amalan ini standarnya, maka dia akan turunkan. Misal, maaf ya. Ini sholat. Ini syarat pertama untuk masuk surga sebagai pembuktian iman. Ada sholat apa saja? Yang fardu ada 5 waktu. Quran surah ke-17 ayat 82. Kemudian setelah itu waktunya di mana? Quran surah ke-4 ayat 103. Mesti dijaga waktunya. Quran surah ke-2 ayat 238. Turunkan oleh Anda. Setelah itu misalnya sholat sunnahnya apa saja? Di ahli surga itu jelas. Begitu dia turunkan sholat dalam sehari ada berapa? Oh ini yang 5. Sholat malamnya misalnya 11. Rawatibnya misal 12 yang standar. Ya ini 17 rakaat. 5 waktu 17 rakaat, maka ada 40 misalnya. Ini yang standar, 40 rakaat. Paling standar sekali 17 rakaat. Jadi kalau dia paham ingin masuk surga, mustahil dia akan meninggalkan minimal yang 17. Setiap hari sudah terukur. Bahkan waktunya pun sebelum tiba sudah dia siapkan. Sama dengan Anda kan? Maaf ya, kalau Anda ingin mendapatkan gaji yang bagus, salary yang kuat, maka masuk kantor sudah Anda siapkan. Jam kerja jam sekian, pulang jam sekian, waktu kerja hari apa sampai dengan hari apa. Yang masih kuliah ini SKS yang mau saya ambil. Kalau lulus dengan IPK sekian, yang saya ambil sekian. Kerja kerasnya demikian. Kalau dunia saya disiapkan, kenapa akhiratnya tidak dimaksimalkan? Ya saya tanya pada Anda. Rencana Anda nanti asar sholat di mana? Maghrib nanti sholat berjamaah di mana? Isya sholat di mana? Sekarang anak-anak kecil saja sudah pengen ke masjid. Anak 4 tahun sudah berjamaah. Masa anak 40 tahun yang pengen ke surga? Ya ketinggalan. Ini anak yang belum dihisap sudah ngejar. Sekarang yang paling dahsyat, lihat sini. Al-Quran. Saya mau tanya pada antum, hari ini punya target berapa ayat yang dibacakan? Saat antum baru mulai targetkan membaca, anak-anak kecil sudah menghafal. Mainlah antum ke tempat para penghafal Quran. Anda akan temukan anak 3 tahun, 4 tahun sudah mulai menghafal Quran. Allahu Akbar. Ada bahkan yang sudah khatamal Quran. Ada yang sudah menghafalkan dalam dirinya. 30 juz dia dapatkan. Anak 4 tahun, bahkan ada yang buta, hafal Quran. Antum kasih 40 tahun, mata sehat. Mau sampai kapan? Kalau sampai hari ini membaca saja belum punya waktu, maka jangan harapkan pintu surga dimilikkan waktu kepada antum untuk membukanya. Ini gambarannya. Ah, jadi cara paling baiknya itu visi ahli surga itu keluarkan ini amal soleh bentuknya apa saja. Nah, ada tawaran dari Al-Quran, ada yang spesial. Ini kan baru surga biasa. Kamu di akhirat pengen kemana? Surga. Nah, turunkan bekalnya. Ini arahkan ke sini. Jadikan kurikulum kehidupan. Kemudian yang kedua, kalau ditanya lagi surganya mau di mana? Kan ada levelnya. Maka Anda turunkan amalannya. Misal surga seluas langit dan bumi. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Ini yang seluas langit dan bumi. Tawarannya ada di sini. Amalannya di sini. Jadi kalau Anda berharap masuk ke sini, surga seluas langit dan bumi, silahkan. Masya Allah, mau sambil lari-lari, mau maraton, mau koprol, silahkanlah seluas langit dan bumi. Dan amalannya ini turunkan ke bawah, ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Begitu Anda niatkan, Anda bermohon pada Allah, nanti ujian akan diberikan oleh Allah. Ujian itu sifatnya bentuknya amalan, supaya Anda bisa meraih surga ini. Jadi begitu Anda ingin katakan, ya Allah, saya pengen masuk surga seluas langit dan bumi, diuji oleh Allah. Yang pertama ahli infak, maka didatangkan orang untuk menyampaikan kepada Anda, Pak, butuh ini, Bu, butuh itu. Bisa enggak mewujudkan itu? Kemudian setelah itu, wal kadzi minal ghaidha, sanggup menahan amarah. Maka dibuatlah kemudian sekitaran teman Anda, ada istri kemudian cemberut, ada suami marah, ya, ada kemudian di kantor yang membuat Anda terprovokasi untuk marah. Bisa enggak nahan? Jadi kalau Anda benar-benar ingin mewujudkannya, nanti Allah turunkan berupa amalan. Jadi ketika diuji, ujian itu bukan ingin membuat Anda bermasalah, tapi mengumpulkan pahala untuk Anda meraih apa yang Anda harapkan itu. Paham sampai sini caranya? Enggak, kalau Anda mengerti tentang ini, jadi kita sudah paham kita akan kemana, konsepnya seperti apa, Anda tidak akan pernah bimbang dan gelisah ketika menghadapi ujian yang ada di hadapan kita. Pasti Anda mengerti, karena setiap orang tidak akan diuji keluar dari batas kemampuan dan cita-citanya. Mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang Anda inginkan, itu yang turun ujiannya. Jadi sebetulnya semua masalah yang kita hadapi, itu sesungguhnya bukan ingin membuat kita bermasalah, bukan. Tapi ingin mematangkan kualifikasi kehidupan kita, sehingga tampil lebih hebat untuk ke depan. Karena itu yang Anda inginkan. Jelas ya? Halo, kenapa bengong begini? Sini. Nah ini ya. Nah, Anda yang ingin tadi, ya surganya misalnya di taman surga, maka turunkan amalannya, Quran surah ke-51 misalnya, ayat 15 sampai dengan 23. Nah ini, tekuni amalan ini. Teruskan. Nanti ujiannya pun gak akan jauh dari konteks hidup ini. Gak akan jauh. Anda yang ingin level surganya selevel dengan para nabi, orang-orang saleh, tetangganya semuanya nabi, orang saleh, orang jujur, para syuhada, maka silahkan lihat amalannya di Quran surah ke-4. Ayat 69. Nah, ini yang Anda turunkan. Ah, jadi kalau sudah seperti itu, dituliskan dalam kurikulum kehidupan, sekeluarga kita bentuk sama-sama supaya jangan antum aja yang ke surga. Ya, anak antum ya, orang tua antum pengen. Maka dari itu bikin keluarga dengan kurikulum keluarga sama-sama kita ke surga. Masuk surga bareng-bareng. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Itu masuk surga bareng-bareng. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Ini hebat nih. Jadi keluarga besar, masuk surga, kemudian bergandengan, Pak, cara masuknya, Bu, bergandengan. Di bapaknya digandeng, ibunya digandeng, anak cucunya digandeng. Jadi semua dan dipertontonkan kepada semua penghuni langit dan bumi. Dan hebatnya, mereka masuk surga itu ke level tertinggi dengan cara memasuki semua pintu-pintu surga. Disambut oleh para malaikat. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga, pintunya lewat surga Aden dulu. Wa man salaha min abaihim, kemudian dia menggandeng bapak ibunya yang saleh. Ya, wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Kalau suami gandeng istri, kalau istri gandeng suami. Baik, wa dzurriyyatihim, dan menggandeng anak cucu keturunannya, sekeluarga besar. Wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Ada parade keluarga besar masuk surga, disambut oleh semua malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, Anda telah sabar saat menjalani ujian di dunia. Sabar, tuh, kalimat pertama masuk surga itu sabar. Sedangkan sabar bersanding dengan ujian. Lihat rumusnya Quran surah kedua, ayat 155 sampai 156. Paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikan kemudian informasi bahwa setiap hamba itu akan mendapatkan ujian. Bentuknya macam-macam. Ada khawatir, ada lapar, ada berkurang harta, ada yang sakit sampai dengan wafat, ada kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Antum yang mahasiswa bikin-bikin ringkasan, besok mau ujian gak ada ringkasan diambil oleh orang. Antum yang pengusaha ikut tender, ikut macam-macam, begitu mau disimpulkan dirampas hasilnya oleh orang lain. Terjadi. Tapi yang paling menarik, wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi begitu Anda sabar, surga ada dalam gambaran Anda. Tapi sekali lagi, ujian itu tidak akan pernah diujikan oleh Allah kepada Anda, kecuali sesuai dengan maslahat hidup Anda dan harapan surga yang ingin Anda capai. Mustahil penghuni surga biasa akan diuji dengan penghuni surga seluas langit dan bumi. Mustahil. Mustahil orang yang ingin surga seluas langit dan bumi akan diuji surganya, surga level bersama para nabi, itu mustahil. Jadi sesuai dengan apa yang Anda inginkan, itu yang akan kemudian diwujudkan. Nah, kita sudah sepakat di pertemuan yang lalu bahwa kita berharap mencapai level surga yang paling tinggi. Itu rumusnya. Kecuali kalau siang ini ada perubahan, entum. Ya. Kan kelas VIP, saya sering katakan, ini yang bersama para nabi, orang saleh, syuhada. Kelas VIP, ini yang surganya di taman surga. Saya sering katakan kelas bisnis, ini yang seluas langit dan bumi. Yang paling turun kelas ekonomi misalnya, tapi jangan dilihat ekonomi dunia. Ini keindahannya tidak nampak di dunia, tidak terdengar, tidak terbayangkan. Ya. Nah, kalau bikin target, kita sepakat pertemuan yang lalu, langsung yang di sini. Ayo, ambil yang ini. Sebab sederhana pemikirannya, kalau amalannya nggak nyampe, nyangkutnya jelas, paling-paling di sini. Tapi kalau antum ngambilnya di sini, yang paling rendah, udah Ustadz, jangan terlalu tinggi, yang penting masuk surga. Gak ada masalah, silahkan. Kalau masuk, alhamdulillah. Tapi persoalannya, kalau nggak nyampe, nyangkutnya di mana? Itu masalahnya. Ya. Kan sederhana, amal soleh dikurangi amal salah, rumusnya kan begitu. Amal solehnya kanan, amal salahnya kiri. Ya kan? Kalau yang kanan lebih kuat, kemudian timbangannya lebih tinggi, ininya rendah, maka surga, selesai. Kalau ini kemudian, maaf, ini yang lebih tinggi, salah, solehnya rendah, neraka, cuci dulu, sebelum selesai, baru masuk surga. Tapi kalau sama, ini 50, kemana? Bukan digantung, ya, paling nggak enak digantung itu, paling nggak enak. Ya. Cinta yang digantung, nggak enak. Ya. Orang yang digantung, nggak enak. Di surga digantung, nggak enak juga. Baik ya. Nah, teman-teman, ini tempatnya ditempatkan, diletaknya di antara, maaf, di antara surga dengan neraka. Tengah-tengah. Tempatnya tinggi. Teramati segala yang di surga, terdengar yang di neraka. Tapi tak sanggup untuk menengok. Saking dahsyat di sana neraka. Ya. Tempat tinggi yang bisa mengamati sekitaran, disebut dengan urfun. Kalau lebih tinggi lagi, disebut dengan a'rafun. Maka muncul Quran surah Al-A'raf, surah ketujuh itu. Kalau Anda baca dari ayat 47 atau dari bahkan 45-nya sampai dengan 49, Anda akan temukan di situ ashabul a'raf. Orang-orang disimpan di bukit yang sangat tinggi antara langit, antara surga dengan neraka. Ini orang yang 50% amal soleh, 50% amal salah. Dia nunggu di situ. Jadi dia senang begitu melihat orang di surga, ya Allah pengen cepat kesana ya Allah. Tapi begitu mendengar yang di neraka, jeritannya tak sanggup dia melihatnya. Tak sanggup. Ya, lihat-lihat bahasa Qurannya. Melihat yang di surga, pengen. Mendengar yang di neraka. Kenapa kalimatnya mendengar? Karena mohon maaf. Maaf ya. Mendengarnya udah takut, apalagi lihat. Karena umumnya orang yang mendengar sesuatu yang menakutkan, tidak ingin melihatnya. Gak percaya, antum tinggal di sini sebentar ya. Sampai malam tuh. Nanti jam 2, keluar dari sini. Begitu keluar, ada suara dari belakang. Misal, pertanyaan saya, nengok gak? Enggak! Dunia aja gak akan nengok. Apain sih? Iseng-iseng aja, lari gitu ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti begitu ada suara, lari antum. Di dunia aja udah bikin takut. Apalagi akhirat. Apalagi neraka. Sudah, gak terlukiskan. Makanya dia bermohon kepada Allah untuk disegerakan. Nah, setelah itu dia berharap, setelah proses hisab selesai, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Satu harinya 1000 tahun. Jadi kalau ada yang nunggu di situ sehari, berarti sampai 1000 tahun hitungan dunianya. Nah ya, nah itu bayi aja sudah nggak enak dengar itu ya, maka jangan sampai kita kemudian terjebak dalam situasi demikian. Karena itu kita akan lanjutkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke level tertinggi dalam surga itu. Dan saya tidak ingin hanya jadi sebatas penyampaian, saya menginginkan jadi kurikulum kehidupan. Setelah belajar, coba diusahakan dicatat. Di rumah diturunkan dalam lembaran. Lembaran itu tempel oleh kita. bisa mengingatkan di dinding tembok samping kita tidur, di kamar tidur. Begitu antum bangun, lihat itu. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, tuliskan. Gak usah dituliskan misalnya panjang-panjang, gak usah. Cukup dengan satu kalimat. Bangun tidur, duduk dulu. Ya, bekas, hilangkan bekas ngantuk. Baca 10-11 ayat terakhir surah Ali Imran. Gitu aja dulu. Ya, jangan terlampau panjang. Kalimat-kalimat panjang membuat jenuh kita untuk membacanya. Singkat aja, singkat, singkat, singkat. Terus share. Barangkali anak antum tuh sedang di luar, tidak tinggal bersama. Ada yang kuliah, ada yang pesantren, ada yang di luar negeri. Share itu. Supaya ketika ke surganya sama-sama. Jangan soleh sendirian. Jangan soleh sendirian. Ya, buat seperti itu. Nah, jadi saya pun insya Allah akan disiplin. Hari ini saya kembalikan lagi. Untuk materi hari ini, lanjutkan dari pertemuan yang lalu. Istighfar sudah selesai. Kita akan masuk sekarang kepada sifat sholat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan sholat subuh. Ini pengantarnya saya berikan dalam bentuk satu lembar. Anda boleh copy. Ya, kalau nanti sulit untuk ini, nanti insya Allah saya mintakan di akhir media, baik di Facebook yang bisa di-download. Jadi download, nanti Anda paham apa yang didapatkan pada pertemuan materi kali ini. Jelas insya Allah? Baik. Kita masuk materi kita ya, karena kita akan agak cepat, kita tinggal punya satu jam ke depan untuk menuntaskan kajian kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan saat ini, materinya adalah sifat sholat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama telah kita bahas, cara bangun tidur. Kemudian setelah itu, cara berwudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah kita bahas juga. Setelah itu kita bahas cara tahajud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah kita bahas. Kemudian pertemuan lalu, istighfar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amalan sebelum fajar, sudah kita bahas juga. Dari mulai istighfar sampai dengan doa, sudah kita tuntaskan. Sekarang masuk waktu subuh, kita ambil materi sifat salat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh. Kita pelan-pelan ya. Sifat salat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Topik ini akan dibagi kepada beberapa turunan materi. Pertama, kita akan kenali dulu tentang definisi atau makna kata subuh. Apa artinya? Jangan-jangan selama ini sholat subuh, ditanya subuh itu apa sih? Subuh itu ya sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ya? Nah, itu tidak memberikan solusi. Ingat, ingat, setiap yang terkait dengan ibadah itu selalu punya makna. Selalu punya makna. Bahkan nanti nama-nama sholat ada maknanya. Kenapa yang pertama namanya subuh? Kenapa punya dua nama? Kenapa selanjutnya zuhur? Kenapa setelahnya asar? Kenapa selanjutnya maghrib? Kenapa setelahnya isya? Itu punya arti dari setiap penamaannya. Satu ini. Yang kedua, apa keutamaannya? Keutamaan. Selalu ini kita pelajari tentang keutamaan untuk memberikan motivasi. Itu tujuannya. Kalau orang tidak tahu keutamaan atau keistimewaan sebuah amalan atau bahkan pekerjaan biasa, maka akan lemah kemudian dorongan dirinya untuk memaksimalkan apa yang ingin dia capai. Kalau nggak punya motivasi, Pak, antum pun datang ke sini. Kalau nggak ada motivasi, nggak mungkin antum bisa datang ke sini. Pasti ada banyak pertimbangan. Orang-orang yang tidak tahu keutamaan sholat subuh, bahkan bukan hanya sekedar urusan akhirat, untuk dunianya pun ada manfaat untuk dunianya, maka boleh jadi akan nampak sifat malas dalam mengerjakannya. Ya. Nanti kemudian baru kita pelajari caranya. Cara, please bacaan. Kemudian selanjutnya, hikmah dan indikator keberhasilan. Indikatornya. Indikator keberhasilan. Kita detilkan ya. Awas, bagian terakhir ini sering luput ya dalam pengamatan atau bahkan ukuran muslim kekinian. Ya, umumnya orang kalau sudah sholat, yang penting sholat, selesai. Tapi tidak dilihat bagaimana keberhasilan seorang sholat itu. Umumnya orang kalau sudah puasa Ramadan, tuntas, nunggu Ramadan berikutnya. Tapi tidak diperhatikan apakah puasanya berhasil atau tidak. Kalau Anda ingin mengecek sebuah ibadah itu berhasil atau tidak, apa indikatornya? Ya, selama ini saya sholat, apa keberhasilan sholatnya? Jangan-jangan dikerjakan sholat, tapi menurut Allah ini belum benar sholatnya. Ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Ya, itu yang coba kemudian kita maksimalkan. Kita ambil yang pertama tentang definisi atau makna kata subuh. Baik, Bapak Ibu yang budiman, teman-teman sekalian, dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada. Sholat subuh ini, satu-satunya sholat yang memiliki dua nama. Dua nama. Dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau di Quran disebutkan dengan dua nama waktunya, tentang waktunya, di hadis nanti ada tambahan satu nama lagi. Tapi umumnya lekat dengan yang dua nama ini. Kita akan bahas dua nama ini saja, yang tambahan satu nanti kita akhirkan untuk memberikan kelengkapan saja. Satu, nama pertama disebut dengan fajar. Fajar. Pernah dengar istilah sholat fajar? Ya. Satu, namanya apa? Fajar. Fa, jim, ra. Yang kedua, subuh. Subuh, subuh. Satu, fajar. Didapatkan di Quran surah ke-17 ayat 78. Didapatkan di Quran surah ke-17 ayat 78. Kemudian isyarat datang waktunya fajar. Dari mana tahu fajar itu? Ya, itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 187. Jadi yang pertama menunjuk tentang maknanya, apa itu fajar? Ya. Yang kedua nanti namanya, yang kedua menunjuk tentang waktunya. Ya, kapan fajar yang dimaksud itu tiba? Awas, karena nanti kekinian itu ada diskusi, ya. Ada yang mengatakan waktu fajarnya itu kemudian kecepatan, ya kan? Ada yang mengatakan itu terlampau lambat. Bagaimana ukuran Quran memandang itu semua? Baik, ya. Satu, kita lihat dulu Quran surah ke-17 ayat 78. Paling kiri, agak sedikit ke atas. Aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, tunaikan salat dengan benar. Aqimis salata. Perhatikan cara menerjemahkannya. Aqimis salata. Tunaikan salat dengan benar. Sesuai aturannya. Sesuai ketentuannya. Ingat, setiap ada kata salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah. Dikerjakan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu hampir seluruhnya selalu menggunakan alif lam. Dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis. Jika menunjuk pada prakteknya, as-salah as. Misal, kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Ayat 43. Wa aqimus salah. 45. Wasta'inu bis sabri was salah. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Quran surah 11 ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail. Quran surah 29 ayat 45 kita hafal. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selalu pakai alif lam. Alif lam di situ fungsinya ma'rifah. Sedangkan ma'rifah menunjuk pada sesuatu yang khusus, bukan umum. Awas, sesuatu yang punya aturan, ketentuan. Kalau dalam bahasa Inggris artikel the padanannya. Ya, car banyak di luar tuh. Jadi kalau saya katakan the car yang ini, bukan yang lain. As-salat, salatnya yang begini, yang ada aturan, bukan yang umum. Kalau kalimat salatnya tidak menggunakan alif lam, salat ya tidak pakai alif lam, ini menunjukkan salatnya bebas, enggak pakai aturan. Mau cepat, mau lambat itu pilihan. Mau khusyuk, mau tidak itu silahkan. Itu kalau tidak pakai alif lam. Ya, silahkan aja. 23 rakaat 7 menit. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, itu tidak pakai alif lam. Tapi kalau pakai alif lam, rasanya 11 rakaat aja nyampe 1 jam. Ya, ada perbedaan di dalamnya. Karena itu ketika ada isyarat, ini bahasa Arab tuh apalagi bahasa Al-Quran tuh indah sekali. Setiap hurufnya bahkan harokatnya itu punya makna. Punya makna. Jangan dikira kemudian setiap harokat tidak ada maknanya. Bahkan hurufnya itu lain. Ya. Yuk, teruskan. Jadi aqimis salata, tunaikan salat yang dengan cara yang benar sesuai dengan aturannya. Liduluki syamsi idza ghasaqil lail. Ya Allah, bagaimana cara kami menunaikan dengan benar? Allah perkenalkan. Ini saya berikan dulu waktu-waktu sholatnya. Secara umum tunaikan oleh kalian dari mulai matahari tergelincir sampai datang malam. Matahari tergelincir nanti rinci dalam hadis waktunya zuhur. Masuk kemudian ke asar, masuk ke maghrib, sampai datang malam isya. Lalu ditutup dengan kalimat wa qur'an al-fajr. Disempurnakan kemudian dengan kalimat fajr. Waktu fajar. Jadi kalau kita turunkan kemudian dari tergelincir matahari, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian ada berapa waktunya? 5. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Fajar. Nanti saya berikan di akhir pernyataan, kenapa Ustadz Fajar diakhirkan? Nanti saya berikan rahasianya, ya. Tapi ini antara kita saja, ya. Baik. Nanti saya tunjukkan, nanti saat masuk ke sini, baru saya turunkan kenapa di ayat ini Fajar diakhirkan, bukan diawalkan. Ada sesuatu yang dahsyat dalamnya. Ya. Nah, poinnya adalah, di ayat ini disebutkan kata Fajar, untuk menunjuk sholat yang sedang kita bahas ini. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Fajar. Ya. Bahkan nanti turun ayatnya, surahnya langsung, surah ke-89. Ya, surah Al-Fajr. Wal-Fajr. Walayalin ashar. Nah, kenapa di sini nanti wal fajr pakai alif lam untuk yang ini dan ada wawu qasam? Fajar yang ini beda dengan fajar yang lainnya, fajar khusus. Karena itu tidak saya cantumkan dalam ayat di sini. Saya sebutkan hanya dua ayat saja karena surah Al-Fajr surah ke-89 itu akan bicara tentang fajar khusus dalam setahun. Cuman satu fajar saja, yaitu fajar saat masuk Idul Adha. Idul Adha. Karena itu ayatnya tidak saya cantumkan dalam pembahasan kita kali ini. Ya, karena bahasanya spesifik. Baik, ketemu ini fajar. Sekarang Anda tanya, Ustaz, apa artinya fajar ini dan bagaimana penanda waktunya fajar tiba? Apa artinya fajar dan dari mana taunya fajar tiba? Kita tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Di dalam dunia penafsiran itu ada setidaknya tiga turunan utama. Ya, satu, Quran ditafsirkan oleh Quran lagi. Baik, misalnya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kemudian Wa ma adraka mal Qari'ah. Tuh, apa sih Qari'ah itu? Tahu enggak kalian tentang Al-Qari'ah? Masih penasaran tentang Al-Qari'ah? Tahu enggak? Ah, baru diteruskan Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuthan, seterusnya ayat. Jadi diterangkan, terangkan, terangkan, terangkan. Itu namanya menafsirkan Quran dengan Al-Quran lagi. Baik, jelas? Baik. Nanti ada menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan sunnah. Itu umum. Karena ayatnya ketika diturunkan, Nabi ketika diutus, maka diminta oleh Allah menyampaikan isi Al-Quran, lalu diterangkan dengan keterangan-keterangan ajaran Nabi. Ada di Quran surah kedua ayat ke-129, paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Sampaikan ayat-ayatmu ya Allah. Oleh Rasul ini. Setelah itu, wa yu'allimuhumul kitab. Setelah disampaikan, diajarkan caranya. Ajarkan maknanya. Bagaimana cara Nabi mengajarkan hadis dengan keterangan, dengan perilaku, dengan contoh, dengan kalimat-kalimat. Wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan. Mustahil disampaikan saja. Ada turun ayat tentang sholat, Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholat, ayo sholat semuanya, sholat. Tapi enggak diajarkan caranya, bagaimana sholatnya? Paham ya? Nah, nanti yang ketiga, nanti kita melihat menafsirkan Al-Quran kemudian dengan qaul ulama. Dengan berurut kalangan sahabat, kalangan tabi'in sampai dengan ke bawahnya. Itu nanti punya perangkat keilmuan lagi. Ya, ada ilmunya nanti disebut dengan setelah ijma ada qiyas. Qiyas turunnya ke bawah lagi nanti ada ilmu lughah. Ilmu lughah dibagi lagi ada ilmu nahu. Ilmu nahu ada cabangnya lagi dikumpulkan dalam alfiyah misalnya 1002 bait. Ke bawahnya ada sharaf, sharaf 12 cabang ilmu lagi. Kemudian ada balaghah, balaghah 3 cabang ilmu lagi. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Kemudian ada arud, arud ada 16 cabang ilmu lagi disebut dengan bahar. Nah, baru kemudian itu baru sisi ilmu bahasanya. Nah, kita turunkan ke sini. Yang pertama, kalau masih ada Al-Quran diterangkan oleh Quran, maka itu didahulukan. Maka Al-Baqarah 187, ayat 187 menerangkan apa yang dimaksud dengan fajar, salah satunya yang disebutkan di Quran surah 17 ayat ke-78. Mari kita lihat Al-Baqarah 187, langsung ke tengah ayatnya saja. Ya. Kalau Anda baca dari awal, itu terlampau panjang. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, turun ke bawah aja. Ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhi minal khaytil aswadi minal fajr. Fajr itu kata Allah, ilustrasinya adalah pancaran cahaya matahari yang membelah gelapnya malam. Pancaran cahaya matahari yang mulai membelah gelapnya malam. Ilustrasi sederhananya, ketika Anda punya kumpulan benang-benang hitam, benang-benang dirajut menjadi kain, Anda keluarkan kain hitam, contoh ibu misalnya kerudung hitam, jilbab hitam, jilbab putih lambang kesucian, jilbab hitam gambaran malam, ya kan? Gelap. Misal saya tidak pandai menggambar ya. Misal ini warnanya hitam. Setelah Anda melihat hitam ini, kemudian Anda ambil benang putih. Ya, benang putih itu bentangkan di antara yang hitam ini, bentangkan. Kalau Anda kemudian ini jadikan di sini misalnya hitam, lalu Anda punya benang putih di garis seperti ini, Anda letakkan garisnya begini. Anda lihat misalnya dari agak sedikit menjauh, kelihatan putihnya enggak? Kelihatan ya? Baik, kemudian beberapa putih Anda simpan di sini, beberapa benang putih, jangan cuma satu. Misal, sebelah sini muncul begini, boleh dimiringkan begini, boleh dimiringkan begini, boleh dimiringkan begini. Baik, Anda mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Dari kejauhan, kelihatan putihnya? Kelihatan, walaupun umumnya gelap, tapi mulai nampak yang putih-putihnya kan? Nah, itulah yang disebut dengan fajar. Jadi fajar itu dalam bahasa Arab asalnya sesuatu yang memancar. Sesuatu yang memancar. Sehingga pancarannya menghasilkan perbedaan. Itu asal katanya. Sesuatu yang memancar, pancarannya menghasilkan perbedaan. Itu asalnya. Kalau ini dibawa kemudian ke dalam waktu, waktu sehingga disebut dengan fajar, maka tidak ada makna lain dalam bahasa Arab kecuali pancaran sinar matahari yang membelah gelapnya malam. Bukankah ketika sinar itu nampak membelah gelapnya malam, ada perbedaan waktu muncul? Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi, kalau disebutkan fajar, itu artinya pancaran sinar matahari yang membelah gelapnya malam. Yang membelah, atau bahkan dalam bahasa singkatnya, yang mengakhiri waktu malam. Kan? Waktu malam. Kalau Anda buka Lisanul Arab, itu kamus rujukan utama dalam bahasa Arab. Lisanul Arab, karena mengumpulkan nanti turunan kamus-kamus yang lainnya. Ada 7 sekitar mu'jam atau kamus bahasa Arab dihimpun jadi satu oleh seorang bernama Ibnu Manzur. Konon ada yang mengatakan dari Tunisia, konon ada yang mengatakan dari Libya. Menulis sebuah kitab sangat populer. Sampai sekarang jadi rujukan dari sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi rujukan bagi tulabul ilmi dan para masyayikh, bahkan yang kibar ulama. Jadi kalau Anda ingin mencari makna dalam bahasa Arab, kitab ini yang pertama dilihat sebagai rujukan utama. Namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Manzur, apa yang disebut kemudian dengan fajar itu, kata beliau, dia atau dawus sabah, dawus sabah, ala daw'al ala hamratis syamsi, ya, ala hamratis syamsi, dawus sabah, sinar yang menunjukkan munculnya awal pagi, yang nampak seperti cahaya kemerahan, yang membelah saudan laili, gelapnya malam. Di malam udah agak gelap lagi. Karena muncul sinar matahari ini, mulai muncul cahaya seperti kemerahan, maka seakan-akan gelap sudah hilang, malam sudah selesai, muncullah kemudian awal pagi. Cahaya yang membelahnya, itu yang disebut dengan fajar. Pancaran cahayanya, pancaran atau sinarnya, pancaran sinarnya, itu yang disebut dengan fajar. Kalau pancarannya dari bawah ke atas, nih bawah ke atas, ngalir begini, naik, ya, bukan menyebar, ngalir begini, naik, naik, naik, naik. Maka dalam bahasa Arab itu bukan fajar, infajar namanya, infajar. Kalau fajar itu nyebar, dari satu titik nyebar, nyebar, nyebar, nyebar, nyebar, itu fajar. Kalau satu titik saja naik ke atas, dari bawah ke atas begini, satu arah, itu infajar. Contoh, Anda kalau ngebor minyak atau air, ya begitu dibor begini, airnya kan naik ke atas ya, mancur ke atas begini, kan bukan menyebar ya, tapi ke satu titik ke atas tuh, itu dalam bahasa Arab disebut dengan infajar. Ada fajar, ada infajar. Kenapa saya terangkan ini? Karena nanti saat Anda baca Al-Quran, Anda akan menemukan kalimat infajar dan fajar. Buka Al-Baqarah misalnya, ayat ke-60, paling kanan. Agak sedikit ke atas. Quran surah kedua, ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat infajar fanfajarat min husnata ashrata aina. Ketika umatnya Musa ada 12 suku, 12 daerah minta kepada Musa, ya Musa, mohonkan kepada Allah supaya kami masing-masing punya mata air memancar dari situ air, supaya enggak berebut, mohonkan pada Allah supaya kami masing-masing setiap suku punya satu sumber mata air. Maka kata Allah berfirmankan kepada Musa alaihissalam, idrib bi'asakal hajar, Musa, tongkat kayumu itu, tongkat kayu, pukulkan ke batu. Saya tanya pada antum, kayu dengan batu kuat mana? Kuat batu. Ya. Kalau enggak percaya silakan, antum punya tongkat kayu, pukulkan ke batu. Ya, pasti yang patah itu kayunya. Ya, cuma karena ini Nabi, dipukulkan tongkat kayu ke batu, yang pecah batunya. Begitu pecah batunya, fanfajarat min husnata ashrata aina, keluar 12 mata air dari situ, mancar satu arah. Maka kalimatnya menggunakan infajar. Ya, jadi kalau tongkat Nabi Musa kayu, dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat antum walaupun dari emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Ya. Nah, itu kalau baca Quran, menemukan fajar dengan infajar itu bedanya. Kalau ini beda, ini cahaya sinar nyebar, tuh kelihatan. Jadi kalau antum pengen nunggu, silakan. Malam begadang, ya. Begadang itu jangan dilakukan ya, kecuali ada faedahnya, ada manfaatnya ya. Baik, begadang jangan begadang ya. Begadang boleh saja kalau ada. Nah, jadi kalau ada faedahnya silakan. Malam ingin lihat nih cahaya fajar, ingin praktek kata Ustaz tadi bagaimana? Silakan. Begitu sudah tahajud, tunggu-tunggu keluar, lihat. Begitu lihat sinar tut mulai merah. Sinarnya enggak langsung kelihatan sinar, mulai merah. Nah, nanti ada merah pendahuluan disebut dengan merah hamratul mustatil, disebut dengan fajar kadzib. Yang itu pendahuluan. Ada setelahnya mulai menyebar, merah, kelihatan perbedaannya. Hitam sudah tidak nampak lagi dengan dominan, muncul merah, mulai muncul ke pagi-pagian, ayam mulai berkokok. Maka ketika cahaya sinar itu mulai memancar, itu yang disebut dengan fajar. Terdapat perbedaan pendapat ulama kini tentang kapan mulainya fajar. Dulu, orang tinggal melihat. Gampang cara lihatnya, keluar di titik-titik tertentu, ya, ketinggian tertentu, begitu keluar, kalau di wilayah-wilayah seperti zaman Nabi kan banyak gurun, tinggal naik ke atas gurun, naik ke bukit, ya, dan sebagainya. Kalau antum di sini pengen lihat ke dekat lautan, silahkan, atau naik ke tingkat ketinggiannya agak tinggi, keluar. Jadi sederhana, begitu malamnya telah tuntas, turun, nanti merah. Merah yang pertama, gampang, cuma ada dua kali merah. Merah pertama, itu dalam bahasa Arab disebut mustatil. Merah mustatil itu fajar kadzib, itu bukan fajar, tapi pendahuluan munculnya fajar. Bayanganlah kalau kita itu. Jadi sinar mau datang, masuk bayangan dulu. Ya, antum kalau jalan bayangannya duluan atau antumnya duluan? Bayangannya dulu. Ya silakan kejar sama bayangan tuh. Antum maju, kejar, gak akan keambil. Ya jadi masuk duluan seperti bayangannya, setelah itu baru muncul aslinya. Jadi yang pertama disebut dengan fajar kadzib atau mustatil. Jadi begitu antum pengen lihat merah pertama, oh ini bukan. Nanti setelah itu selesai, redup, muncul merah yang kedua, itulah fajar. Dulu orang begitu, gak ada alat, gak ada ukuran, gak ada macam-macam. Setelah berkembang, Nabi SAW kemudian wafat, sahabat mulai meninggal dan seterusnya, zaman mulai berkembang, ada orang mulai menghitung, hitungan-hitungan disebut dengan hisab. Hisab itu ada ayatnya di Quran. Ya, ada ayatnya. Misal ayat Quran surah 9 juga, ayat 36 ada. Di surah Yasin juga ada, tentang hisab. Ya, jadi ada ditemukan di dalamnya, orang mulai menghitung. Jadi kalau kemudian, mohon maaf, semua keluar lihat bayangan. Bagi orang yang tempatnya mudah kelihatan, gampang. Bagi orang yang tak nampak, dia butuh kemudian, dia ambil datanya. Kapan ini mulai muncul? Bagaimana kemudian muncul? Dia amati semuanya. Begitu diamati, diambil datanya, dibuat dalam bentuk hitungan. Persis seperti kalender sekarang, persis seperti menentukan waktu sholat sekarang. Zaman Nabi, kata Nabi, kalau ingin Anda sholat zuhur, keluar pasang kemudian tombak. Tombak kemudian ditancapkan ke tanah. Setelah ditancapkan, lihat bayangan. Kalau bayangan tombak itu kemudian sudah mulai bergeser, lebih kecil daripada tombaknya, maka matahari sudah tergelincir siang hari, muncullah waktu zuhur. Lebih kecil lagi, itu muncul asar. Mau hilang, kemudian itu maghrib. Hilang sama sekali gelap, muncul isya. Saya tanya pada antum, siapa yang sekarang sholat zuhurnya masang tombak keluar? Dek. Lihat. Lebih kecil. Adzan. Hampir gak ditemukan. Data-data itu diambil, dikumpulkan. Kapan matahari itu jadi bayangannya lebih kecil daripada tombak itu? Kapan itu terjadi? Dilihat. Kumpulkan datanya. Hari ini beda dengan besok. Dikumpulkan, diruntut, dihitung. Itu yang disebut dengan hitungan hisab. Dengan data-data astronomis yang dikumpulkan, dikembangkan. Jadilah kemudian sekarang waktu-waktu sholat. Tauqitus sholat. Ditempel kelihatan sekarang. Nanti asar jam berapa, maghrib jam berapa, dan seterusnya. Demikian ini, data-data itu dikembangkan, dilihat dulu ketika orang mengamati di awal-awal masa, itu mereka melihat posisi matahari, sudut depresinya, atau di bawah ufuk posisinya, itu di antara 20 derajat. Dulu. Di mereka simpulkan 20 derajat, ini patokan utama. 20 derajat, sudut depresi, patokan matahari masih di bawah ufuk. Ya. Jadi kalau posisinya 120 derajat, maka dipastikan cahayanya, ini pengamatan dulu, itu akan mulai memancarkan cahaya yang disebut dengan fajar. Ustadz, 20 derajat itu kisarannya berapa? Setiap 1 derajat itu rata-rata 4 menit. Ya, 1 derajat 4 menit. Jadi kalau 20 derajat berapa? 80 menit. Ini mencapai ufuk minus 20 derajat. Artinya ketika ada di ufuk, matahari bergerak ke ufuk, terbit. Ketika matahari berada di posisi ufuk, disebut dengan masyrik. matahari ada di masyrik posisinya, sampai di ufuk. Sebelum sampai ke ufuk ini, dari posisinya 20 derajat sebelum sampai ke ufuk, berarti minus ini, sebelum sampai ke ufuk, ini cahaya sudah muncul. Di ini ufuk nih. Sebelum sampai ke ufuk sini, cahaya sudah muncul. Ya, kalau matahari kan kita kelihatan ya, maaf ya, jangankan matahari lah. Ya ada senter nih, senter dari sini. Senternya dinyalakan. Ada cahayanya ya. Saya mau tanya pada antum, kalau ini gelap semuanya, gelap. Senter dari sini panjangnya misalnya bisa menembus panjang gelombang sampai ke cahayanya, kira-kira bisa berapa meter? Taruhlah kita ambil 200 meter. Jadi posisi senter di sini, itu baru diginikan, cahaya sudah sampai ke 200 meter di sana. Di ujung cahaya itu, kalau kita ilustrasikan fajar, dari sini senternya belum nyampe sana, cahayanya udah nyampe. Matahari di posisi 20 derajat sebelum sampai ke ufuk. Yang dituju ini ufuk untuk terbit. Sebelum nyampe ke ufuk, jarak 20 derajat ini, itu sinarnya sudah sampai ke sini. Ini yang kemudian disebut dengan fajar, membelah ufuk. Malamnya kemudian mulai terbelah, muncul cahaya di sini. Berapa ukurannya? Kalau ini nyampe ke sini terbit dari 20 derajat, setiap derajatnya 4 menit tinggal kalikan. 4 kali 20 berarti 80 menit. Artinya jarak ke terbit ini 80 menit. Sebelum 80 menit sampai ke ufuk untuk terbit, cahaya sudah muncul. Kalau sekarang misalnya antum pengen ukur, tinggal ukur terbitnya misalnya terbit jam berapa. Lihat terbit nih. Misal, matahari terbit jam 6. Tinggal kurangi aja 80 menit. 1 jam 20 menit. Maka itu muncul cahaya fajar. Ini bisa digunakan untuk menghitung waktu syuruk. Misal, mohon maaf nih. Syuruk misalnya, sekarang subuh jam berapa? Kita ambil pakai jam dulu. 4 lewat? 46, 416, 47, 44. Ya terjadi perbedaan pendapat di waktu sholat subuh. Wajar lah, berarti daerah berbeda-beda. Ambil 4 lewat 6 misalnya. 4 lewat 6, berarti waktu fajar tiba. Fajar nih, artinya apa? Posisi mataharinya itu masih 20 derajat di bawah ufuk. Sinarnya udah nyampe, fajar. Ya jam 4 lewat 6. Kemudian antum ingin sholat syuruk. Nah syuruk itu kan artinya lebih satu tombak dari waktu terbit kan? Terbit itu masyrik, terbit masyrik. Jarak antara fajar ke terbit itu 80 menit kalau mengambil 20 derajat. 80 menit, tinggal tambahkan aja. Ini tambah 80 menit. 80 menit itu 1 jam 20 menit. Berarti jam 4 tambah 1 jam, jam 5. 5 lewat 6, tambah 20, 26. Berarti jam 5.26 itu sudah mulai matahari terbit. 5.26. Nah, sekarang 5.26 itu sudah terbit, bukan syuruk. Syuruk itu artinya matahari mulai bergerak dari tempat terbitnya. Begitu bergerak dari tempat terbit, gerakannya disebut dengan isyrak. Begitu bergerak, namanya isyrak, isyrakun. Kalau sudah dia bergerak, tombak itu bayangannya sudah satu tombak, pas satu tombak itu, sudah kelihatan satu tombak, itu disebut dengan syurukun, syuruk misalnya. Taruhlah dari sini pergerakannya misalnya, satu tombak kita ambil misal saja. Misal kalau ambil 1-2 derajat, tinggal kalikan aja. 2 derajat kali 4, 8 menit. Kita ambil misalnya 5.26 tambah 8, berapa? 5.34, maka syuruk bisa dimulai 5.34. Paham sih sini? Nah ini patokan yang 20 derajat. Kekinian ada pengamatan-pengamatan. Disampaikan bahwa, mohon maaf, ini pengetahuan saja ya, pengetahuan. Disampaikan bahwa 20 derajat ini ternyata waktunya terlampau cepat. Karena ketika diamati khususnya wilayah ekuator, wilayah bagian yang masuk kepada khatulistiwa, garis khatulistiwa, itu ternyata 60 itu belum nampak sinarnya. Yang nampak itu baru kisaran 11 sampai dengan ukuran 15 derajat. Di 20 derajat ini masih jauh di bawah. Ini masih di sini. Ya. Sebentar, bisa diikuti? Alhamdulillah ya. Saya khawatir, ya. Paham? Enggak? itu masalah. Saya agak pelankan. Fajar itu saat sinar matahari membelah malam. Bagaimana membelahnya? Ini ufuk. Ufuk tempat matahari terbit. Jadi matahari itu punya sinar, lembulan memantulkan cahaya. Ketika matahari ingin kemudian naik ke atas ufuk, maka sinarnya lebih sampai duluan dibandingkan dengan mataharinya. Contoh ini matahari, kemudian matahari akan naik ke atas ufuk, naik untuk terbit. Tempat terbitnya disebut dengan masyrik, tempat tenggelamnya disebut dengan maghrib. Turun Quran surah kedua ayat ke-115, walillahil masyriku wal maghrib, masyrik ada maghrib. Matahari akan naik ke ufuk, ke masyrik untuk terbit. Begitu dia akan naik di posisi 20 derajat ini, 20 derajat di bawah ufuk, masih minus. di bawah ufuk. Begitu sampai di sini, naik, nyampe sini, sinarnya udah nyampe duluan ke sini. Seperti persis kita punya center di sini, centernya masih di sini, tapi cahayanya udah nyampe sini. Disenterkan oleh kita. Nah, nyampe ke sini, dalam pengamatan yang pertama, ukuran 20 derajat, itu sudah nyampe di sini. Ya, nyampe di sini. Nah, kalau diambil ke dalam waktu, waktunya dikonversi menjadi hitungan waktu sekarang, jam 4 lewat 6. Di posisi jam 4 lewat 06 itu, waktu Indonesia bagian barat misal, 4.06, matahari masih di bawah 20 derajat, sinarnya udah nyampe ke atas. Masuklah kemudian waktu fajar. Apa itu fajar? Sinar yang membelah gelapnya malam. Jadi begitu sinar datang, malam dah, sebagian dah nampak, sudah tidak kelihatan lagi gelapnya, mulai muncul cahaya-cahayanya. Posisi matahari berapa derajat? 20 derajat. Nah, kisaran berapa menit nanti ke atasnya? Kalikan 4 ya, dengan 4, karena 1 derajat sama dengan 4 menit. 20 derajat dikali 4 berapa? 80 menit sebelum terbit. Sebelum terbit matahari, 80 menit posisinya, sinarnya udah nyampe. Jelas? Nah, kalau Anda ingin ukur sekarang, suka ada pertanyaan, Ustadz, saya pengen syuruk, jam berapa mulai syuruk? Ambil subuh jam 4 lewat 6, tambahkan 80 menit. Ya, tambah 80 menit, jadi ketemunya jam 5 lewat 26. Jam 5.26 ini, matahari baru terbit. Dilarang sholat saat matahari terbit. Nanti saat dia lewat dari garis terbitnya, lewat dari masyrik disebut dengan isyrak. Kalau dia posisi lewat ini lebih tinggi dari sini, lebih tinggi. Nah, bayangannya sudah menghasilkan bayangan satu tombak, sama dengan satu tombak. Maka itu disebut dengan syuruk. Misal kalau kita ambil kisaran 4 derajat misalnya. Ya, 4 derajat dikalikan, atau 2 derajat lah. Ya, 1 sampai 2 derajat. 2 derajat dikalikan kepada 4. Ketemunya 8 menit. Tinggal tambahkan saja 5.26 tambah 8 menit. Maka ketemu di 5.34. 5.34 sudah mulai awal syuruk. Kalau pengen syuruk silahkan saja. Paham sampai sini? Misal, ini contohnya, contoh. Nah, ini dulu ditetapkan kemudian 20 derajat. Ada penelitian sekarang, khususnya oleh Profesor Dr. Tono Saksono. Saya dihadiahi juga bukunya oleh beliau secara langsung. Minta dilihat. Ya, kesimpulan singkatnya kata beliau, khususnya di kita yang tinggal di sekitaran ekuator itu, ternyata 20 derajat ini, itu posisi sinar matahari belum tembus ke sini. Masih jauh. Bagaimana indikasinya? Kami praktekkan dengan alat-alat canggih, dilihat, dicitrakan, difoto, dilihat, diamati datanya. Nampaknya tidak kelihatan. Nah, baru setelah dia agak naik lagi, ini 20. Cara ngitungnya dari 20 bukan naik ke atas 21, turun 19, 18, 17, minus sampai ke 0 ke sini. Ternyata baru di posisi kisaran 15 atau 11 sampai dengan 15 derajat naik ke atas. Sebelum nyampe ke ufuk. Baru kemudian cahaya ini bisa nampak. Kalau 11 sampai 15 derajat, ini artinya ada koreksi dari yang pertama tadi. Kalau ini 20 derajat dikali 4, 80 menit. Kalau yang ini 11 dikali 4 berapa? 44. Atau yang paling tinggi 15 kali 4 berapa? 60. Artinya 60 menit. 60 menit. Kalau yang ini 11 kali 4 berarti 44 menit. Artinya sebelumnya kita 80 menit sebelum terbit. Sekarang ternyata pembuktiannya sekarang secara ilmiah kata beliau dilihat itu 60 menit baru muncul sebelum terbit fajar. Kalau 60 menit tinggal kurangi berarti 80 menit dikurangi 60 berapa? 20 menit. Kesimpulan beliau, kita itu kecepatan sholat subuhnya 20 menit dari yang seharusnya. Sebentar, jangan dulu. Belum. Ini kita baru bicara penelitian ilmiah. Kita belum bicara kesimpulan. Ya. Kita hargai kalau orang ada pandangan atau ada ikhtiar atau ada penemuan, jangan ditolak dulu, dengarkan dulu. Dengarkan, persis seperti Anda datang dari kantor, mendengar isi berkeluh kesah, jangan ditolak dulu. Apa baru datang? Sudah, nanti aja. Sudah. Mungkin dia menunggu selama 8 jam, dengerin aja dulu. Ya, dengerin dulu, sudah 2 jam. Sudah. Dengar dulu, kasih solusi yang baik. Sama ketika orang punya penemuan, dengarkan dulu. Mungkin anak Anda membuat sesuatu, Anda pulang, walaupun capek, gak apa-apa. Datang anak, sebab anak itu, saya pelajari, Masya Allah saya lihat, Anda lebih tahu insya Allah daripada saya, tapi saya punya keyakinan, anak selalu ketika Anda pulang menginginkan ayahnya, bukan menginginkan jabatan yang melekat pada diri Anda. Anda mau sehebat apapun jadi direktur di perusahaan Anda, ketika Anda pulang ke rumah, dia akan memanggil Anda dengan gelar Anda. Oh, direktur, nggak ada. Seperti saya pulang tidak dipanggil dengan apa yang antum sebut kepada saya. Anak saya tidak pernah panggil, Ustaz. Begitu dibuka dia pengen ayahnya, Buya. Jadi semenjak dia bisa bicara, ya, siang hari, malam hari, dia bukakan pintu, dia katakan, Buya, kita dalam perasaan lelah datang dipanggil anak, dibukakan pintu, Masya Allah, Buya, main bola yuk. Boleh, malam-malam. Kita main. Sampai ibunya berkata, mungkin Bu lelah, capek, baru mengajar ya. Besok kakak, nanti kalau datang, jangan lu diajak main bola ya. Biar bobo sebentar, kakak pijitin. Usia 3 tahun. Dia tahu saya pulang malam, dia tunggu malam, dia tidur siang, supaya malamnya bisa bangun. Begitu dia buka, melihat, dia katakan, Buya, capek ya? Yuk, kakak ganteng, dibawa. Bawa ke kamar sama dia. Ya, bobo dulu, bobo, bobo. Ini kakak pijitin, pijit. Masya Allah. Dan selesai, ya, yuk main bola. Masya Allah. Saya cuma ingin katakan bahwa ada banyak orang yang kadang-kadang punya sesuatu dan kita mesti lebih pandai mendengar daripada membincangkannya. Kita diberikan oleh Allah 2 banyak mendengar dan 1 lisan, jaga lisan kita untuk tidak banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Karena itu ketika seseorang punya penemuan, dengarkan dulu, analisis, bandingkan, kesimpulannya silahkan. Ya, yang penting segala hal macam muncul kepada kita, dengarkan. Kesimpulan silahkan berbeda, tidak ada masalah, yang penting punya dasar. Nah, jadi bedanya berapa? 20. Kalau yang ngambil 44, 80 kurangi 44 berapa? 26, ya kan? Sampai 36 bahkan. Sampai 36. Baik, jadi 11 sampai dengan 15. Ambil misalnya yang ini, yang paling kecil aja, 20 menit. Maka maraklah sekarang kemudian di luar, di masyarakat menyampaikan, oh subuh kita kecepatan 20 menit, ya? Pernah dengar berita itu? Ya menyebar, ya itu sebetulnya bukan isu yang kekinian. Dulu-dulu sudah ada. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di Saudi juga ada. Berapa tempat juga ada, ya. Ah, hanya apakah kemudian kesimpulan yang kita ambil waktu fajar itu, mana yang paling tepat kita lakukan? Apakah yang selama ini kita kerjakan jam 4 lewat 6 sudah kita mulai? Atau kita mengikuti konsep yang ini, 20 menit itu baru kemudian masuk fajar. Kalau jam 4 lewat 6 itu kecepatan. Bagaimana kemudian mengambil di antara dua hal ini dengan kesimpulan yang terbaik? Maka kembali, karena kita sedang membahas sunnah nabawiyah, maka ukurannya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bagaimana hadis memberikan pandangan kepada kita? Teman-teman sekalian, pertama lihat dulu gini. Ya, yang memberikan hitungan dengan dasar yang 20 derajat, juga dengan yang 15 derajat, masing-masing kemudian punya dasarnya. Punya nilai keilmuannya, punya kemudian aspek hipotesanya, dan punya kelengkapan-kelengkapannya. Termasuk di Timur Tengah juga sekarang ada kalender namanya Takwim Umul Qura. Jadi ada kalender Umul Qura sebagai acuan-acuan untuk waktu. Itu yang menetapkan bukan orang sembarangan. Ada muftinya, ada menteri agamanya. Ya sekarang Syekh Alu Syekh gitu kan kalau di Saudi. Sebelumnya Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga ada menteri agamanya. Ada tokoh-tokoh ulama yang lain. Ya sekarang Syekh Abdul Aziz Aziz Alu Syekh. Ya, kemudian ada ulama-ulama yang lain seperti Soleh Al-Fauzan. Ya. Nah di tempat lain juga demikian. Di kita juga ada majlis ulama Indonesia. Apa yang diputuskan oleh mereka semua? Itu yang mengambil kepada aspek yang pertama yang 20 derajat. Sedangkan penemuan ini didasarkan dengan penemuan kekinian. Dengan alat-alat canggih mengatakan itu kecepatan 20 menit. Bagaimana kemudian menilai dan mempraktekannya? Kita bisa kemudian mempraktekkan dengan keduanya dengan cara yang seimbang. Tapi kita lihat dulu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada riwayat menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfatilu min salatil ghadat, selesai kemudian menunaikan salat subuhnya, kemudian beliau salam. Disitulah kemudian hina ya'rifu rajulu jalisahu. Maka di situ kemudian temannya mulai remang-remang melihat siapa yang duduk di sampingnya. Jadi kalau Nabi itu salat salam salat subuh, kemudian beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu salam, kata orang ini yang menyimak salatnya Nabi, saya baru bisa melihat remang-remang yang duduk di samping saya. Ya, jadi kalau di samping aja remang-remang, kalau yang jauh kelihatan enggak? Ah, berarti belum nampak ya. Ya ini masih remang-remang nih, samping kanan saya remang-remang ya, kiri saya remang-remang, warung apalagi gak kelihatan deh ya. Jadi ini cuman orang, dekat-dekat tuh masih remang-remang. Ada lagi kemudian hadis-hadis yang lain, sampai diriwayatkan kemudian ada dari Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Perempuan-perempuan sudah mulai ke masjid, tapi ketika kami salam dia cepat pergi lagi, ada yang pakai selimut, ada yang pakai macam-macam. Kami gak tahu siapa mereka, gak kelihatan. Artinya belum tampak tuh, ya masih remang, selimutnya kelihatan, orangnya enggak, masih remang-remang. Ya remang-remang masih kelihatan, tapi wajahnya tak nampak dengan jelas. Paham sampai sini? Baik. Sekarang kalau kita ambil keadaan di hadis tadi, selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat nengok kanan kiri, yang dekat masih remang-remang. Cahayanya belum terlampau terang. Apalagi kemudian yang jauh-jauh, perempuan kelihatan bawa selimut-selimut, berarti menandakan perempuan mulai ke masjid di zaman Nabi. Nanti dalam pembahasan yang lain kita akan bahas kapan perempuan tidak ke masjid, kapan perempuan ke masjid. Simpan dulu itu semua. Kesimpulannya, saat Nabi selesai salam dalam salat subuhnya, di samping kanan dan kiri nampak remang-remang belum kelihatan jelasnya. Sekarang mari kita urutkan bagaimana cara salat subuhnya Nabi secara singkat dulu sebelum kita detilkan. Kalau kita ambil sekarang 4 lewat 6 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Adzan itu paling lama berapa menit? 5. Kira-kira kalau Bilal yang adzan berapa menit? Pernah lihat Bilal adzan? Tapi kalau lihat orang yang sekarang ngambil sanad dari adzannya Bilal, itu tidak kurang barangkali dari 7 menit itu. Kalau mengambil sanad dari Bilal adzan, ya, dan seterusnya. Mungkin kurang sampai 5 sampai 7 menit. Kita ambil 5 menit saja mungkin yang standar. Subuh 4 lewat 6, kita ambil 4 lewat 6 dulu, 4 lewat 0. Adzan 5 menit. 6 tambah 5, 11. 4 lewat 11. Misal. Setelah adzan, bukankah subuh ada keutamaan 2 rakaat? Ya, salat sunnah ya, qabliyah. Baik, kalau anda qabliyah misalnya sebelum subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Baik, kalau 2 rakaat itu kira-kira berapa menit? 5? Gak percaya saya. Ya, paling 2-3 menitan. Untuk ukuran kita, ya, untuk ukuran kita. Ambillah, ambil misalnya 3 menit. Ambil 3 menit. 11 tambah 3, 14. 4, 14. Nah, dalam riwayat disebutkan nanti, Nabi setelah kemudian sholat 2 rakaat itu berbaring sejenak, miring ke kanan. Ittaja'. Ya, miring sejenak. Berbaring sejenak, nunggu, dan kisaran 5 menitan, 5 menit, baru kemudian qomat. Tambah 5. 14 tambah 5, 19. 4 lewat 19. Baru kemudian iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Baik, iqamah taruhlah kita ambil 1 menit. Ya. 4 tambah 19, 20. Ini baru siap-siap mau sholat. Istau dan seterusnya, 4, 20. Sholat. Pertanyaan saya, ketika sholat subuh Nabi 2 rakaat, 1 rakaatnya berapa ayat? Ini belum yang terlewatkan. Apa yang terlewatkan Ustaz? Ada yang terlewatkan 1. Apa yang terlewatkan? Saat Nabi Ittaja' itu sambil dibacakan 50 ayat Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. 50 ayat. Kalau bacaan 50 ayat itu menggunakan kira-kira yang hadar atau yang standar, mungkin nyampe 10-15 menit. Artinya kita tambahkan tadi, dari 5 menit tambah 10 menit lagi. 4.25. Ya. Tambah 10 berarti 4.30 ya. 4.30. Saya ulang. Subuh 4 lewat 6. Adzan 5 menit berarti 4 lewat 11. Baik, sholat sunnah 3 menit 4.14. Setelah itu berbaring menunggu. Awas, ukuran tadi bukan 5 menit. Ukurannya dibacakan 50 ayat Quran. Yang baca Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. 50 ayat Quran kalau dibaca standar kisaran 10-15 menit. Ambil oleh kita misalnya yang 15 menit. 14 tambah 15, 29. 4.29. Iqamah kemudian 1 menit, 4.30. Berarti baru sholat 4.30 setengah 5. Nah, 2 rakaatnya Nabi, sholat subuh 2 rakaat. 1 rakaatnya berapa ayat? Dalam hadis-hadis sahih 50 sampai 100 ayat. Ibnu Mas'ud berdiri di belakang Nabi, Hudzaifah berdiri di belakang Nabi, Ubay berdiri di belakang Nabi, kata Hudzaifah, enak Nabi sholatnya. Masya Allah, tanpa terasa, ternyata satu rakaatnya 100 ayat. Itu kalau menggunakan ukuran paling standar, yang Hudzaifah. Kalau menggunakan Ibnu Mas'ud, saya juga aduh merasa enak sekali. Saya kira 100 ayat mau ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Saya kira ruku, ternyata Ali Imran. Saya kira ruku, ternyata sampai An-Nisa. An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman, baru ruku rakaat pertama. Saat ikut tahajud Nabi, ya, saat ikut pengalaman tahajud Nabi. Besoknya 3 orang ini enggak ikutan lagi. Ya itu. Itu yang tahajud. Yang rata-rata kemudian sholat yang subuh itu rata-rata 50 sampai 100 ayat. Saya tanya pada Anda, kalau Anda baca 100 ayat, 50 sampai 100 ayat, berarti satu kali berdirinya rakaat pertama berapa menit? Kan? Ya udah, ambil lagi yang 50 lah. 50 tadi kan 15 menit kan? 15 menit. Ambil 15 menit kali 2 karena 2 rakaat. Berarti 30 ya? 30. Berarti 4.30. Tambah 30 berapa? Jam 5. 05.00. Ini kan belum dihitung. Rukuknya, sujudnya. Kan baru baca. Ya, rukuknya belum. Sujudnya belum. Ya kan? Baik. Kalau kira-kira sambil ruku, sambil sujud, dan sebagainya, tambah berapa menit lagi? Jangan dikira. Kadang-kadang dalam satu riwayat, Nabi rukunya sama dengan lama berdirinya. Baik ya, kalau kita ambil kemudian kisaran, misal 15 menit lah dalam satu rakaat kali 2, 30 menit. Misalnya 30 menit, tambah lagi 30 menit, jam berapa? 5.30. Misal, ini yang standar lah, kalau pengen diskon dikit ya 5.15 tuh kan. Nah, sekarang saya tanya pada Antum, kalau Anda selesai sholat subuh, ada kisaran di 5.30 atau 5.15, saya mau tanya pada Anda, 5.15 Anda selesai sholat subuh di waktu sekarang? Atau sampai 5.30, gelapkan semua, jangan pakai lampu. Gelapkan aja. Saya tanya, lihat kanan kiri, jelas gak? Jelas. Saya ulang. Anda selesai sholat subuh di kekinian, lampunya matiin semua. Ikuti seperti sholat Nabi tadi. Semuanya sampai dengan selesai. ukuran hadis Nabi. Begitu Anda salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Anda lihat kanan kiri Anda, remang-remang atau jelas wajahnya? Kamu kok remang-remang ya? Kamu remang-remang, jelas. 5.30 udah terang sekarang. 5.15 cahaya udah terang. Di Anda bayangkan, zaman Nabi aja, begitu salam, cahaya masih kelihatan remang-remang. Sekarang zaman kita diukur 4.20, 4:06. Fajar 4:06, kalau sholatnya seperti Nabi tadi dengan menggunakan ukuran hadis tadi, Anda sholatnya seperti itu, nengok kanan kiri, sudah jelas kelihatan, sudah terang. Sekarang kalau Anda kurangi lagi 20 menit dengan menggunakan yang tadi, ya baru sholatnya, Anda baru sholat, adzannya 4:26. Artinya dari 5.30 tambah 26 lagi. Tambah 20 menit lah seperti tadi. Tambah 20 menit, berarti Anda baru selesai sholat jam 5:50. Pertanyaan saya, wajah teman remang-remang atau udah jelas? Jamaah sama istri di rumah, kalau misalnya gak sempat ke masjid, begitu sudah selesai, jam 6 selesai. Mamah kok remang-remang ya? Mamah remang-remang, pasti jelas. Nah ini persoalannya. Jadi problemnya ketika itu diuji dengan hadis, agak sulit menemukan komposisinya. Maka dari itu bagaimana cara terbaiknya? Cara terbaiknya adalah sebagian mengkompromikan. Mengkompromikan. Kalau memang khawatir ketika kemudian azan diduga dikhawatirkan dengan penemuan tadi waktu subuh belum tiba, sederhana. Antara azan dengan iqamat, jedanya bikin agak lama aja, 15-20 menit. Kalau khawatir demikian. Jadi begitu sampai kemudian iqamah, tibalah waktu sholat sesuai dengan waktu yang tadi diharapkan oleh antum. Tapi kalau antum yakin kemudian dengan yang sekarang dikerjakan, dan saya juga punya keyakinan insya Allah itu pun kuat. Karena ulama itu kan gak sembarangan, mereka punya tim, punya macam-macam, itu pun kuat. Jadi kalau adzan sudah berkumandang, antum sedang akan ke bandara, sedang mau take off, sedang buru-buru, jangan khawatir karena antum punya dalil. Jadi tidak ada persoalan, Anda mengambil jam 4:06 adzan kemudian langsung sholat pun, karena ada kepentingan tertentu, itu sah sholatnya. Tapi kalau Anda merasakan misalnya, aduh saya khawatir nih, terlalu awal sholatnya, maka silahkan kemudian tunggu jedaknya iqamat agak panjang, baru tunaikan kemudian di situ sholat subuh seperti yang Anda yakini. Jelas sampai sini? Baik, jadi yang jam 4:06 itu betul, jam 4:26 itu pun sholatnya betul, yang salah, yang tidak sholat subuh. Jelas? Kenapa Anda tidak sholat subuh? Waktunya remang-remang Ustaz, bukan remang-remang. Paham ya? Nah ini saya kira ini tuntas ya, ini tuntas. Jadi kalau mas ada isu lagi misalnya, Anda subuhnya kecepatan, sudahlah jangan diperdebatkan. Ini dalilnya begini, ini yang begini. Kalau memang yakin misalnya terlalu awal, maka silahkan tunda sekitar 15-20 menit. Silahkan Anda sholat. Tapi kalau Anda yakin awal itu kemudian sudah masuk waktunya, maka Anda bisa maksimalkan sesuai dengan apa yang kita yakini. Jelas sampai sini? Baik. Ah, masih ada 15 menit ya. Okay. Kita sampai jam berapa? Oh, ya silakan, ada masalah. Antum mau sampai Isya silakan. Saya 2:30 pulang. Ah, sekarang subuh. Apa itu subuh? Jadi kalau disebutkan fajar, itu menunjuk kepada waktunya. Kapan dia ditunaikan? Nah, sekarang kenapa ini sholat dua nama? Satu fajar, dua subuh. Sedangkan yang lain cuma satu. Bahkan kalau mau konsisten tiga. Ada fajar, ada subuh, ada ghadat. Cuman ghadat saya simpan dulu. Yang lain cuma satu nama. Silahkan buhur cuma satu. Pernah dengar nama lain selain sholat buhur? Tidak ada. Lohor itu ya, itu ejaan kita. Ya. Hal sholaita lohor. Ini tanya orang Arab tuh. Baik ya. Nanti kalau antum bilang lohor, ada orang bilang johor kan, dan sebagainya. Itu biasa itu ejaan. Ejaan ya. Ejaan sepanjang itu benar, menunjuk pada sesuatu yang sama, jangan diperdebatkan. Kecuali kalau ejaan itu sesungguhnya sudah familiar, tapi salah mengucap. Itu mungkin barangkali perlu sesuatu yang dibiasakan sehingga mengucapkan dengan benar. Gitu ya. Baik, Alpa KB, Alpa TK, Alpa SD, ya kan? Itu yang disesuaikan lah. Nah, tapi kalau yang tadi-tadi, misalnya istilah-istilah yang sesungguhnya bisa diucapkan dengan benar, diusahakan. Tapi tidak usah disebut juga. Jadi pahami, diusahakan. Kalau itu memang lahjat, atau kekeliruan yang tidak berdampak fatal, atau misalnya memang terbiasa membaca begitu, kita sampaikan supaya dibiasakan dengan benar. Ya, seperti orang bilang, orang Sunda gak bisa F katanya kan, ya padahal itu fitnah. Ya. Teruskan. Subuh, Quran surah ke-81 ayat 18. Dibalik aja, surahnya 81, ayatnya ditukar, 18, dibalik. Surah 81 itu At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Ayat 18. Was subhi idza tanaffas. Ya. Yeah. Walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Tuh, indah tuh. Indah ya. Luar biasa. Teman-teman, jadi sebelum menyebutkan subuh, sebutkan dulu malamnya. Walaili idza as'as. Malam dulu tuh. Gelap, enggak nampak. Begitu sinarnya masuk, fajar mulai nampak, terus dipecah malam. Subuh tiba. Ketika subuh tiba, apa fungsi subuh itu? Disebutkan wasubhi idza tanaffas. Fajar memecah gelapnya malam, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Fungsi fajar menunjukkan waktu, muncul cahaya sinar kemudian membentang, dipecah gelapnya malam. Kalau sudah dipecah seperti itu, fajar tiba, apa yang dikerjakan pada saat itu? Subuh. Kenapa disebut subuh? Idza tanaffas. Paham? Belum saya jelaskan, bagaimana bisa paham? Belum. Kan baru ketemu namanya subuh. Ya. Kenapa disebut dengan subuh? Dan apa kaitannya dengan idza tanaffas? Subuh dalam bahasa Arab asal katanya sesuatu yang menunjuk pada kesiapan dalam mengerjakan satu hal. Sesuatu yang menunjukkan pada kesiapan dalam mengerjakan satu hal tertentu. Jadi kalau Anda misalnya sudah siap atau sudah menjadi siap untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, orang Arab mengatakan awal mula kesiapannya disebut dengan subuh. Misal, asbahtu quwwiyan. Sekarang saya sudah jadi kuat, siap untuk mengerjakan sesuatu. Asbahtu aliman. Sekarang saya sudah punya pengetahuan, siap untuk mendapatkan pengetahuan. Asbahtu zaujan. Sekarang saya sudah menjadi seorang suami, siap mengerjakan fungsi sebagai seorang suami. Agenda itu dimudahkan. Karena Allah yang mengatur semuanya. harap-harap sekarang Anda pengen lancar makan tempat pekerjaan, tinggal di Bekasi, maaf kerja di Jakarta, berangkat siap-siap. Anda kalau cuma berangkat saja, Anda tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Di mana titik macetnya? Di mana ada kemudian lubangnya? Di mana ada hambatannya? Ada macam-macamnya. Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi di kantor sekarang. Bagaimana suasana bos Anda? Apakah sedang senang atau sedang gelisah? Bagaimana suasana security-nya? Apakah sedang lapang atau sedang merasakan kantuk saat kerja tadi malam? Dan itu akan berdampak kepada setiap aktivitas dalam Anda berinteraksi dengan mereka. Maka yang menaklukkan hati orang lain itu hanya Allah. Yang mengatur rezeki hanya Allah. Yang memberikan kemudahan hanya Allah. Maka adab seorang muslim sebelum dia beraktivitas, datangi Rabbnya, tunaikan sholat, bangun hubungan baik dengan Allah. Dalam sholat itulah Anda memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan yang Anda kerjakan. Itu yang dimaksudkan sholat subuh itu memberikan banyak keberkahan. Karena sebelum Anda berangkat dan memohon kepada pemilik segala hal, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah mudahkan rezeki saya, ya Allah kalau di jalan ada kesalahan, jauhkan dari kesalahan itu. Kalau saya berdosa di jalan, nanti ampuni dosa saya. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, minta rezeki, minta dilindungi, wajburni lindungi kalau nanti di aktivitas saya ada yang usil, ada yang ingin maaf, ya maaf, menyingkirkan bahkan menyungkurkan saya. Ya Allah rahmati saya, ya Allah berikan rahmat dalam pekerjaan saya, ya Allah berikan rahmat dalam aktivitas saya. Minta antum sujud. Jadi begitu selesai sholat subuh, antum itikaf, antum berdoa, berangkat ke pekerjaan. Saat berangkat itulah aura kebaikan sudah muncul dalam diri. Kerja semangat, agenda siap, dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya, dari setiap orang yang sholat subuh, berapa banyak yang mempraktekkan makna ini? Tunjukkan, berapa banyak yang mempraktekkan makna ini? Bangun sih iya, tapi gak siap dengan agenda di hari itu. Tanyakan setelah subuh, hari ini mau kemana? Ah gimana nanti aja lah. Nanti gimana? Bukan gimana nanti, siapkan oleh kita. Jadi sejak malam itu jelas, orang beriman itu jelas, malam-malam dia sebelum tidur sudah punya rencana, besok kemana saya, pekerjaan apa, dunianya apa, akhiratnya apa, jelas. Jadi begitu Anda dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil tuh, hayya ala sholat, ya Allah kenapa saya sholat, ini kan masih awal fajar, hayya ala falah. Kamu hari ini pengen bahagia, pengen sukses, pengen dimudahkan, datang pada saya sebelum beraktivitas, minta. Begitu antum sholat saat itu dan selesai, maka keutamaan-keutamaan subuh akan melekat pada diri Anda. Apakah keutamaan subuh itu banyak? Minimal ada 5 keutamaan ketika Anda mempraktikkan semua makna ini. Apakah 5 keutamaan itu? Dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas. Jangan khawatir. Ini, data di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi, ini turunannya. Kita tidak bicara sembarangan, ini bukan ikut ilmu takatik. Bukan Ustaz Dadi Ngarang menyampaikan, bukan. Itu kalau kita kumpulkan ayatnya bicara seperti itu. Makna bahasanya jelas, hadisnya ada, keterangannya muncul. Cuma maksud saya, dari setiap kita sholat subuh, pernah enggak menerjemahkan makna ini? Silahkan cek. Atau kadang-kadang yang dirasakan itu cuma formalitas sholat saja, 2 rakaat selesai. Makanya nanti kita lihat indikator keberhasilannya apa. Harusnya kalau orang benar-benar sholat subuh, hari itu dia mudah. Hari itu dapat keberkahan. Hari itu dilindungi oleh malaikat. Semua pekerjaannya mengantarkan dia ke surga. Karena nanti ada hadis mengatakan, orang yang nanti mengejar sholat subuh itu, maka akan mempermudahkan jalan dia ke surga. Orang kalau tahu keutamaan subuh dan isya, maka dia akan datang dengan keadaan merangkak. Orang yang benar-benar bahkan mengejar 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah berikan keberkahan seakan-akan meraih lebih daripada dunia dan seisinya. Ada semuanya. Dari semua janji yang disampaikan itu, berapa yang sudah diraih? Nah, jadi nanti kita akan lihat dalam pertemuan berikutnya, masuk kepada keutamaan waktu subuh. Setelah tahu keutamaannya, bagaimana cara menunaikannya? Karena ada orang tahu, kalau saya kejar 2 rakaat sebelum subuh, dapat lebih daripada dunia dan seisinya. Ada orang tahu, subuh itu penuh dengan keberkahan. Ada orang yang tahu, subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ada orang tahu, kalau sholat subuh, mempercepat masuk ke surga. Tapi dari sekian yang tahu itu, apakah benar cara sholat subuhnya? Ya Allah, kemarin saya, ya Allah, banyak berbuat dosa, ya Allah. Setelah mendengar penjelasan Ustaz Adi, mulai sekarang saya akan semangat menunaikan sholat subuh. Besok saya kerjakan 3 rakaat. Gak bisa. Kita harus tahu bagaimana caranya. Yang ketiga. Dan terakhir, kita ukur apakah cara sholat kita benar atau tidak menurut ukuran sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Jadi, itulah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang saya sampaikan mungkin ada benar, itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau salah, silahkan dikoreksi. Dan saya tidak akan mengaku sesuatu yang tinggi. Dengan segala kerendahan hati akan saya katakan dikeliru, tinggalkan. Ya, yang saya baca itu yang saya sampaikan. Tadi bukunya misalnya tentang 20 derajatnya, profesor yang saya sebutkan, Pak Tono ya, dan seterusnya. Itu saya baca, saya dihadiahi, ada 224 halaman. Ya, untuk tulisan itu dibaca, disimpulkan, dan sebagainya. Kita kemudian lihat, kalau ini benar, silahkan. Dengan sesuai keyakinan. Kalau yakin yang sebelumnya juga tidak ada masalah. Tapi hargai setiap orang yang punya ijtihad. Kita sudah bahas, saya simpulkan, disebut dengan fajar untuk menunjukkan awal mulanya waktu sholat ini tiba, yaitu saat cahaya mentari sudah menembus kegelapan malam, waktunya kemudian ditetapkan secara hitungan waktu, malam sudah tidak nampak gelap lagi. Dan ingat, kalau ingin melihat sendiri, maka merah yang pertama diabaikan, cahaya merah yang kedua baru kemudian dijadikan sebagai patokan. Disebut dengan subuh memberikan isyarat bahwa sejak fajar tiba itu, kita harus sudah siap mengeksekusi semua rencana-rencana aktivitas yang kita kerjakan di hari itu. Maka malamnya sebagai seorang muslim, rencanakan besoknya apa yang saya kerjakan. Kalau kerja-kerjanya di mana, ke tempat kantor berapa menit, kalau macet sekitar berapa menit. Jadi Anda sudah siap berapa menit Anda kemudian akan berangkat ke sana. Kalau mau lebih detail lagi, kantor saya sekitar 30 menit dari rumah saya. 30 menit itu kalau ketemu macet 45 menit. Ada 5 lampu merah. Setiap lampu merah saya dapatkan misalnya 10 ayat Al-Quran. Jadi begitu lampu merah, dapat 10 ayat. 5 lampu merah, 50 ayat. Kali 2, karena pulangnya lewat situ juga. Ya, berarti saya dapatkan 100 ayat. Besoknya saya ganti lagi. Setiap lampu merah, saya ingin menghafalkan saja. Walaupun cuma 1 ayat. Lampu merah pertama, saya hafalkan 1 ayat. Lampu merah kedua, saya ulangi lagi 1 ayat. Lampu merah ketiga, saya kuatkan 1 ayat. Begitu 5 lampu merah, sudah kuat hafalan Anda. Mutkin Anda. Ayatnya apa? Alif Lam Mim. Ya, bisa gitu kan? Ya, apa? Hari pertama tidak ada masalah. Hari kedua, balik ke kitab. Terus. Maka Anda punya visi. Kerja saya, sehari, bisa menghasilkan 1 ayat. 30 hari. 30 ayat. Begitu Anda pensiun, bukan cuma mendapatkan salary dunia, tapi Anda mendapatkan mahkota akhirat. Itu yang paling hebat. Pertanyaan saya, pernahkah selama hidup terbayangkan semua konsep kehidupan seperti itu? Dan itu indah. Begitu Anda ditelepon, Masya Allah, Papa, sudah sampai mana? Anin naba'il azim. Bukan itu, maksud Mama di jalan sampai mana? Indah lah. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf, harus barangkali segera untuk ada persiapan yang harus saya sampaikan. Jadi mohon izin kalau hari ini barangkali disimpan pertanyaannya, nanti bisa dikumpulkan ke panitia. Nanti dalam sesi yang selanjutnya insya Allah kita berikan jeda waktu untuk diskusi. Ini nanti saya tinggal atau saya berikan kepada panitia di sini untuk dikopi. Ini yang materi hari ini dengan yang akan selanjutnya. Ini resumenya di sini. Nanti bagi pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan juga upload di media akhir media. Nanti teman-teman juga bisa download dari situ ya, bisa masuk ke handphonenya masing-masing. Nanti antum kalau nanti sekali ingin mengulang pelajaran yang telah kita bahas, antum tinggal lihat, berarti besok saya akan belajar ini, dalilnya apa, hadisnya apa, dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, saya izin menyampaikan satu informasi. Pertama, insya Allah ya, di bulan ini seperti kami sampaikan, kita akan memulai program untuk syiar Al-Quran yang kemarin kita launching di Istora. Kita akan mulai bulan ini tanggal 17, mungkin sudah dipublish, itu akan ada pertemuan hari Sabtu untuk daerah-daerah yang sudah mendaftar sebagai daerah ahli Quran. Ya, ke kami sudah mendaftar ada sekitar 18 lebih daerah di Indonesia, ya setiap provinsinya, kemudian juga ada 8 negara. Nanti ada hari Sabtu akan ada pertemuan, di pertemuan akan disampaikan data-data di setiap komunitas, berapa jumlah komunitasnya, ya berapa nanti kita akan siapkan. Nanti kami bekali pulangnya ada mushaf yang kami bekali, ada beberapa dan ada pengarahan-pengarahan. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang sudah mendaftar di kelas-kelas yang terkait dengan profesi. Ya, ada kelas di situ, kelas wira swasta, ada kelas di situ, kelas dokter, ada kelas ibu rumah tangga, ada kelas atau pelajar. Nanti kita akan turunkan ayat-ayat sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Nanti silahkan update lagi waktunya, karena nanti kami sebutkan di situ, kalau saya tidak keliru, itu ada tanggal 19, ada tanggal 22, ada tanggal 26, dan tanggal 29. Kelasnya sudah akan dibuka, sudah kami siapkan, ada 4 kelas wilayah Jabodetabek terlebih dahulu. Anda bisa merapat ke situ. Jadi kalau Anda misalnya masuk golongan, maaf, yang wira swasta, baik pebisnis, pengusaha, macam-macam, silakan masuk. Nanti di situ pertemuan pertama akan di briefing tentang modulnya seperti apa. Nanti ada ayat sesuai dengan profesi Anda, hadisnya apa saja, nanti Anda akan dibimbing selama waktu tertentu dengan kurikulumnya, sehingga nanti saat lulus Anda diharapkan jadi pengusaha yang punya misi Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi sudah paham ayat-ayat usaha, sudah paham kelas ibu rumah tangga, nanti ibu selama jadi ibu kira-kira sudah ibu Qurani belum, apa saja ayat-ayat tentang ibu, apa perannya, apa capaiannya, bagaimana menyiapkan anak. Kenapa Imam Syafi'i misalnya, mohon maaf ya, bapaknya sudah meninggal dunia, ibunya single parent, bagaimana cara mendidik anaknya sampai tiba sedemikian rupa jadi menjadi bintang sampai sekarang, jadi sangat luar biasa baiknya. Kenapa Imam Al-Bukhari ketika dirawat oleh ibunya single parent, bahkan terkena penyakit buta, apa amalan ibunya? Doa kepada Allah, tiba-tiba anaknya sembuh, padahal secara medis itu gak mungkin sembuh, tapi sembuh, bahkan ingatannya menguat, dan dengan amalan-amalan ibundanya dan kekuatan Al-Bukhari itu tumbuhlah dia menjadi seorang yang sangat kuat ingatannya. Itu bagaimana seperti itu semua, itu ada ayatnya, ada sejarahnya dan sebagainya, itu akan dibahas, sehingga diharapkan ketika pulang ke rumah dia bisa anaknya sesuai yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai informasi. Malam kita akan berlanjut di kelas Al-Quran Sunnah Solution, langsung nanti insya Allah dari Bekasi, dari Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, dan Villa Jakastia. Malam ini kita akan bahas tentang fungsi makna Al-Quran yang disebut sebagai Al-Kitab, apa urutan-urutan dan maknanya dalam Al-Quran Al-Karim. Saya kira itu. Yang terakhir, dalam waktu dekat ini, mungkin bulan depan, ya awal bulan depan, kita akan mengadakan tes khusus bagi yang berminat untuk menunaikan atau melanjutkan studinya ke Sudan. Ya, kami diberikan kuota khusus sebanyak 25. Ya, sebagian nanti sudah ada yang terisi, nanti ada sebagian lagi mungkin nanti bisa diikutkan, dan ini insya Allah beasiswa. Ya, beasiswa. Jadi kalaupun nanti tiketnya tidak ditanggung oleh kampus sana, insya Allah kami yang siapkan nanti untuk perlengkapan dan lain-lainnya. Ya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.